Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khawatir ada yang lupa satu hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu terkait malam Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad bin Ajlakan, kata beliau, ini uri tuha afan thumma unsituha fatamisuha fil asil awahir. Kata beliau, aku pernah diperlihatkan tapi aku kemudian dilupakan. Kapan tepatnya malam Lailatul Qadar? Maka sadar kalian di malam 10 hari terakhir Ramadan. Inni ra'aituha asjudu bi sabihatiha 'alal ma'i wa tin. Aku, kata beliau, ingat melihat dalam mimpi tersebut aku sujud di subuhnya di atas air dan tanah. Rawil hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan tatkala di malam 21 turun hujan, hawa kapal masjid dan masjid pun Rasulullah SAW bocor, sehingga ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alal ma'i wa tin. Qala qala radhiyallahu anhu. Ini hadis Bukhari Muslim, sehingga pertama kita menyatakan ini dalil, di antara dalil menyatakan menguatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu yantaqil atau tantaqil min lailah ila lailah. Ia berpindah dari tahun ke tahun, dari satu malam satu, kadang malam 27, kadang malam lain berapa, karena terbukti di sini terjadi di malam 21. Dan yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau kita baca-baca penjelasan ulama kita, selain tanda-tanda yang sering kita baca, sering dengar, juga kadang tanda malam itu kata adalah turun hujan. Itu perlu diingat, mudah-mudahan atau masih ingat. Jadi narju, kita tidak tahu, kita hanya tahu berdasarkan tanda-tandanya, maka sisa waktu yang ada dimanfaatkan. Soalnya kita baca malam ini 3 ayat lagi, mudah-mudahan hari Senin besok kita selesaikan satu jilid ini insyaallah. Ayat yang ke 107, 108 dan 106, 107, 108 insyaallah kita baca. Qala Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Apa yang kami mansukh dari satu ayat atau kami lupakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam darinya, nati bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik dari ayat tersebut, atau mithliha, atau yang semisalnya. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Ini dalil adanya nasikh mansukh. Kadang terjadi dalam lafaz, kadang dalam hukum. Sehingga dalam istilah syariat yang terpenting, Nasakh itu adalah raf'u hukmin dalilin syar'i aw lafzi. Diangkatnya satu hukum yang ada dalam dalil syar'i hukumnya, atau yang diangkat itu adalah lafadznya. Kadang hukumnya lafadznya masih ada, kadang lafadznya diangkat tapi hukumnya, saya ulangi, kadang hukumnya diangkat jadi diganti dirubah yang tadinya seperti misalnya khamr, ya awalnya mubah kemudian diterangkan kebaikannya atau kejelekan lebih banyak daripada kebaikannya, kemudian dilarang minum khamr ketika sholat sampai akhirnya diharam secara total, itu hukumnya. Atau lafadznya yang diangkat tapi hukumnya masih ada seperti ayat rajam, lafadznya dimansukh tetapi hukumnya masih ada rajam. Iya, dari ini semua tentunya dengan dalil syar'i diangkatnya dalil, iya hukum dalil, hukum dalam satu dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil syar'i, dengan dalil. Juga sama anisian dalam nun siha di sini maksudnya adalah kami jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa, maksudnya diangkat, bukan semata-mata beliau lupa. Kalau beliau lupa itu tidaklah menjadikan adanya nasakh mansukh. Dalam satu hadis pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salat membaca satu ayat sehingga diingatkan oleh sahabatnya, tarakta ayata kadza wa kadza, Rasulullah engkau tinggalkan membaca ayat ini dan ini, lupa beliau dalam salat membaca beberapa ayat. Maka Rasulullah menyatakan, halla adzkartaniha, tidakkah engkau mengingatkan aku ketika aku lupa beberapa ayat dalam salat. Ya, yang dimaksud di sini adalah dilupakan karena memang diangkat lafadznya atau hukumnya. Ini mana? Ya, manasakh min ayatin aw nusiha. Dan ketika terjadi nasakh mansukh di hukum tersebut dihapus atau lafadznya dihapus, diangkat, ini Allah datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Iya. Kadang kalau terkait nasakh ini menjadi sesuatu yang lebih berat, maka kebaikan itu karena akan lebih banyak pahala. Kadang menjadi lebih ringan, iya, kebaikannya adalah berarti ada kemudahan. Awalnya puasa misalnya, dia boleh milih awal di saat puasa, boleh antara bayar fidyah atau puasa. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum as-sahra falyasumhu," dimansukh, tidak ada lagi ada pilihan, harus puasa bagi yang mampu. Kenapa? Ini khair, lebih baik dan akan mendatangkan pahala lebih banyak. Ini faidah nasakh mansukh dan tentunya terkait ini dalam masalah ilmu tafsir dan ilmu usul. Kemudian alam ta'alam, tidakkah engkau tahu, bukankah engkau tahu, annallahu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Faedah dari ini yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah diantaranya adalah thubut an-nasakh, adanya nasakh mansukh. Yang kedua, ana nasikh, nas yang memansukh itu khair minal mansukh, lebih baik dari yang dimansukh. Atau mumatsilan lahu, atau semisalnya. Namun itu walaupun semisal tetapi khairan ma'adat. Kenapa? Ketika seorang hamba menerimanya maka itu diantaranya bukti dia, ya bukti keimanan dia, penerimaan dia, qabul dia kepada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'ti bihar minha aw misliha, nasih itu lebih baik atau semisalnya. Berikutnya di antara faedah ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kudrahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya. Qudratullah meliputi segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang keempat di antara yang tinggal itu adalah isbat azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Karena disebut dengan dhamir jamak, nansakh, kami mansukh. Ini menunjukkan ta'zim, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-107 ayat yang ke-107 kata Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wa la nashir." Tidakkah engkau tahu? "Annallaha lahu mulku samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya miliknya kerajaan di langit, langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala min waliyin wa nasir, tidak ada wali bagi kalian dan tidak ada penolong bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menunjukkan takrir umumi mulkillah. Iya, menegaskan umumnya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwasanya sifat rububiyah Allah secara khusus terkait dengan tiga hal, yaitu al-mulk. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Yang kedua adalah al-khalaq. Dan yang ketiga adalah at-tadbir. Walaupun sifat rububiyah banyak, tapi yang paling khusus tiga ini kata beliau rahimahullahu taala. Di antaranya adalah ini. Kepemilikan Allah itu meliputi segala sesuatu, semua yang di langit dan yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, "Yajib 'alal mar'i an yalja'a ila rabbih fi tarbil wilayah wan nashr." Wajib atas seorang hamba untuk meminta kepada Allah, kembali kepada Allah, hanya meminta wilayah wan nashr kepada Allah, minta Allah yang menjadi walinya, menjadi penolongnya, ya tidak kepada yang lainnya, karena nanti tidak ada bagi dia wali, tidak ada bagi dia nashir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Yang ketiga dari rahimahullahu taala dari ayat tadi, "Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir," tidak ada bagi kalian selain Allah ya wali kalian dan penolong kalian, ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang bisa membela yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kejelekan. Tidak ada yang bisa menolong dia, membantu dia, melindungi dia, karena malakum min dunillahi min wali wala nasir. Ayat yang ke-108 yang tadi kita baca malam ini, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yattabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Am turidun, apakah kalian ingin antas al rasulakum, bertanya kepada rasul kalian ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kama su'ila Musa min qabl," sebagaimana Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, yakni kalian bertanya tanya seperti pertanyaan di Bani Israel. Ada sebutan bin rahimahullah aturidun mana ayat ini, "Anturidul as'ila ta rasulikum kama kana Bani Israel turidul as'ila rasuliha." Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Bani Israel pernah membawakan pertanyaan-pertanyaan kepada Musa alaihi salam, yang sudah kita tahu pertanyaan Bani Israel itu pertanyaan untuk ta'annud, untuk inad, hanya ngeyel, menentang. Sudah kita baca beberapa ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah. Menantang, menentang, ngeyel, itu perintah-perintah Bani Israel. Ini tentunya sudah kita pahami, ini pertanyaan lil ingkar. Pertanyaan tapi maknanya adalah ingkar. Mengingkari. Mengingkari banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai ke muslimin seperti Bani Israel. Kemudian wa may yatabaddal kufra bil iman, barang siapa yang mengganti kekufuran dengan mengorbankan keimanan. Maksudnya yatabaddal kufra bil iman, yakni ya'khudul kufra, dia memilih mengambil kekafiran ya dengan mengorbankan keimanan. Barang siapa yang demikian lebih memilih kekufuran dengan mengorbankan keimanan, faqad dhalla sawas sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang pertama dari ayat ini faedahnya kata beliau rahimahullah adalah ingkar kasratil as'ilah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat tadi am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, ini soal lil ingkar. Dilarang para sahabat banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan di antara yang kita tahu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala qila wa qala wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Allah murka tiga perkara. Iya, qila wa qal, banyak menukil ucapan tanpa tersebut, tanpa memastikannya, banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ngeyel, tidak ada faedahnya, dan menyia-nyiakan, menghamburkan harta. Di antara faedah tadi juga adalah bahwasanya kasratu asilah di Nabi SAW, banyak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, itu musyabahatun lil Yahud, ada bentuk penyerupaan kepada Yahudi. Di antara faedah yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala dari faedah ini, kata beliau yajibu ala sa'il, wajib atas seorang yang bertanya an ya'mala bima ujiba bihi, diamalkan apa yang telah dijawab dari pertanyaannya. Kalau dia bertanya tentang satu masalah ilmiah dan dijawab dengan ilmiah, maka wajib dia mengamalkannya. Jangan dia ya memilih kekufuran dengan mengorbankan keimanan. Kata beliau rahimahullahu taala, sehingga kata beliau rahimahullah, fal wajib 'alal mar'i idza sa'ala man yasiku bihi an ya'mal bi qawli. Wajib atas seseorang kalau dia sudah bertanya kepada orang yang thiqah, dia percaya keilmuannya, dia pilih iya, dan dianggap ini orang yang mumpuni dan terpercaya, dia tanya, maka wajib atas dia an ya'mala biqawli, untuk beramal dengan pendapatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.